Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwan fid din azzan wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatul ummah karya al-Syeikh al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaihi. InsyaAllah ta'ala besok kita sudah selesai kitabnya ini, tinggal dua kali pertemuan saja barakallahu fiik. Selanjutnya nanti insyaallah kalau mau persiapan, dipersiapkan syarah silsilah rasail karya Asy-Syaikh Shalih Fauzan astabahullah. Syarah silsilah rasail, kumpulan risalah-risalah, artikel-artikel seputar tauhid, mulai dari qawaidul arba, usul salasah, usul sittah, kasyf syubhat, bahkan nanti masail jahiliyah, itu syarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Adapun rasail tadi, artikel-artikel tadi karya al-imam al-mujaddid al-syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Jadi kitab ini tinggal dua pertemuan, hari ini sama besok insyaallah ta'ala. Nah barakallahu fikum. Jadi kalau ingin persiapan atau punya kitabnya, kitabnya adalah syarah silsilah rasail, syarah silsilah rasail yang syarah oleh syeikh al-allamah Shalih Fauzan astabahullah. Kita baca langsung saja halaman 334. Qala al-muallifu ashabahullah saminan yang ke-8, sifatu dafnil mayyit. Tata cara mengubur mayyit. Tata cara menguburkan si mayyit, bagaimana cara yang tepat dan bentuk kuburannya bagaimana? Lahat atau asyak? Karena dua. Ada al-lahat, nam ada asyaku. Paham ya? Yang abdul lahat, yang abdul nanti adalah bentuknya adalah al-lahat, yaitu kita menggali kuburan, kemudian 6 sisi barakallahu fikum, 6 sisi menghadap kiblat tersebut dilubangi lagi, digali, miring. Paham ya? Tidak di tengah. Kalau yang digali dalamkan tengah, kemudian kita meletakkan si mayit situ, nanti itu namanya syak, namanya apa? Asyakku namanya. Kalau al-lahdu lahat itu, nah barakallahu fikum, nah menggali kuburan, kemudian sisi bagian yang menghadap kiblat tersebut, nah barakallahu fikum, dilubangi. Nah nanti posisi mayit tidak berada di tengah-tengah tapi di pinggir. Paham ya? Kan nanti kan diarahkan kiblat. Diarahkan ke kiblat. Bagian belakangnya, punggung-punggungnya ini biasanya ada yang diganjal dengan mungkin bulatan-bulatan tanah atau batu. Paham ya? Intinya biar tidak bergelimpang ini. Paham ya? Jadi meletakkannya kalau lahat itu bukan di tengah-tengah tapi di pinggir. Itu bedanya, nanti kita lihat. Qala al-mu'allif wa sabahullah al-mashru' ta'miqu al-qabr. Ta'miqu al-qabr ila wasr rijl. Yang disyariatkan adalah memperdalam kuburan. Jadi kuburan itu kalau gali dalam sampai pertengahan kaki. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini pertengahan kaki kurang tepat, tapi rajul, jadi pertengahan manusia, setengah manusia lah. Paham ya? Kalau misalnya sampai tengah kaki kan masih apa dangkal, tapi ini bukan rijul, tapi rajul. Wasr rajul. Jadi sampai 6 setengah manusia. Ya, intinya barakallahu fiik, semakin dalam kalau mungkin kan bagus, karena fungsi kenapa sih fungsinya kalau harus dalam? Biar nanti aman dari gangguan, nah barakallahu fiikum, hewan-hewan pemangsa. Atau biar nanti kalau seandainya sudah mulai membusuk itu baunya tidak kemana-mana. Itu diantara tujuannya. Paham ya? Nah kita lihat biar tambah jelas, perhatikan baik-baik. Yang disyariatkan adalah memperdalam kuburan tersebut sampai pertengahan rajul, itu pertengahan seorang ya, pertengahan manusia, setengah manusia. Wa an yakuna fihi, manusia dewasa maksudnya rajul itu ya. Wa an yakuna fihi lahdun min jihatil qiblah, ya kan? Hendaknya ada di dalam kuburan tersebut lahd. Lahd itu galian yang miring, tersebut di nah barakallahu fikum sisi yang mengarah kiblat. Paham ya? Bukan yang sebaliknya, bukan di tengah juga, tapi di bagian pinggir. Paham ya? Taruhlah antum Na'am barakallahu fikum, menggali makbar, menggali kuburan, kemudian ada sisi bagian yang itu menghadap kiblat, itu di na'am barakallahu fikum digali atau dilubangi untuk naruh si mayit tadi. Jadi posisi nanti si mayit itu berada di lahat tadi itu, bukan berada di tengah-tengah na'am barakallahu fikum kuburan. Kalau berada di tengah-tengah namanya syak, namanya asyakku. Faham bedanya? Dua-duanya boleh, cuma yang abdal lahat. Yang abdal apa? Lahat. Nah, barakallahu fikum. Surahnya sama. Kalaupun di syak, itu meletakkannya juga miring. Si mayit tadi itu. Paham ya? Miring dalam kondisi menghadap arah kiblat, sisi kanannya yang jadi tumpuan. Paham ya? Jadi upayakan ketika mengikat tali kafan, kan ada tali-talinya itu ya, kemarin sudah kita lewati ya, itu upayakan ketika dia dibalik, dimiringkan, berposisi, nah barakallahu fikum, nah tumpuannya adalah sisi bagian kanan, upayakan tali tadi berada di kiri, sehingga nanti dibuka itu mudah. Talinya gak usah diambil, biarkan di situ aja, tapi dibuka. Paham ya? Adapun ritual syirik, khurafat, yang kata mereka kalau ngambil tali pocong jadi kaya, itu hanya syirik. Itu jangan di, nah barakallahu fikum, percayai. Tali pocong sangat sakti, jadi kalau biasa orang ngambil tali pocong, nanti bisa kaya, bisa ini dan itu enggak benar. Ya, itu hanya khurafat. Allah musta'an. Nah, jadi biarkan tali tadi itu terurai, dilepas, biarkan di situ, enggak usah diambil lagi talinya sudah. Paham ya? Cuman nah barakallahu fikum, kenapa kalau diletakkan bagian kiri? Nah, barakallahu fikum, biar mudah nanti ketika dimiringkan menghadap ke arah kiblat di atas bagian kanannya, itu nanti yang kiri barakallahu fikum mudah untuk dilepas. Paham ya? Sebutkan nanti, kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum, wa an yudha'al mayyit fil lahat 'ala janbihil ayman, ya kan? Dan hendaknya si mayit diletakkan di dalam lahat tadi itu di atas sisi kanan. Ini tumpuannya sisi kanan. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, ini sisi kanan ini bagian yang untuk tumpuan si mayit miring. Berarti otomatis tali-tali ini yang digunakan untuk tali kafan tadi kan bagian kiri. Paham ya? Seperti itu. Miring posisinya. Nah, terus kalau miring kan gelimpang istilahnya, kita katakan ada di situ biasanya kalau bebas sih tidak harus dengan tanah, batu pun boleh untuk menyangga. Jadi nanti dimiringkan gini posisinya, apa aja kalau anak harus ini ya. Ini kemudian di sini di bagian belakangnya itu dikasih bulatan-bulatan tanah atau batu, intinya untuk menyangga biar tidak terbaring lagi. Paham ya? Setelah itu nanti barakallahu fi, sebelum kita baca, setelah itu nanti baru dikasih papan. Papan. Jadi ini posisi mayit sudah berada di lahat ini ya. Lahat posisi sudah miring, barakallahu fi miring di atas sisi yang kanan tadi itu sudah enggak gelimpang lagi. Nanti baru situ nanti ada semacam papan, kayu atau semisalnya, biar nanti ketika tanah ditimbun itu tidak ngena si mayit. Paham ya? Nanti sebutkan nanti bisa kayu, bisa papan, bisa batu pun juga bisa. Seperti itu. Kita lihat sini. Naam wa tuhallu 'uqadul kafan, dan dilepas ikatan-ikatan tali-tali kain kafan ini, dilepas, jangan dibiarkan. Adapun khurafat yang sering kita dengar kalau tali pocongnya atau tali mayitnya enggak dilepas dan jadi pocongan, itu cuman khurafat. Itu cuman apa, kisah-kisah syirik, jangan percaya. Ya cuman harus dilepas, cuman kalaupun enggak dilepas enggak akan jadi pocongan juga. Paham ya? Itu hanya nah barakallahu fikum film-film horor. Nah, hati-hati ya. Nah, cuman ya tetap dilepas. Kalaupun enggak terlalu lupa enggak dilepas kan, itu enggak jadi potongan juga. Allahu musta'an. Nah, kita lihat wa tuhallu 'uqadul kafan, dan tali-tali kain kafan tadi dilepas, diuraikan. Wala tunzak bal tutrak. Tapi jangan diambil. Dilepas toh, diuraikan, jangan diambil talinya. Tutrak tinggalkan. Bal tutrak, bahkan tinggalkan situ. Cuman dibuka toh gitu loh. Ikatannya dibuka. Jangan diambil tali pocongnya. Kalau istilah pakai tali pocong ya. Jangan diambil tali kain kafan tadi itu. Paham ya? Dibiarkan situ aja. Jangan diambil. Cuman dibuka. Paham? Ayo kita lihat. Na'am barakallahu fikum bal yuksaf. Na'am wala yuksaf. Wajuhuhu sawa'un kanal mayyit rajulan aw imra'atan. Masya Allah. Wajahnya jangan dibuka. Baik itu mayit laki-laki maupun wanita. Ini kembali ke syariat ini ya. Na'am. Summa yunsab alaihi labin, kemudian baru ditancapkan padanya labin-labin itu batu bata. Fungsinya apa sih? Untuk mengganjal tadi, mengganjal biar nanti si mayit itu tidak gelimpang. Kan posisi kan miring. Miring itu kalau kita enggak kasih penggantil belakangnya, kan bisa timpang lagi. Kan itu. Jadi lahatnya juga bukan bukan galian atau bukan bukan lubang yang sempit kecil, tidak. Ya intinya mayit masuk leluasa dalam kondisi nanti kalau diganjal itu pun tetap ya kokoh di situ. Faham ya? Jadi ini maksudnya labin ini batu bata atau yang semisalnya nanti barakallahu fiik, itu fungsinya biar dia gelimpang untuk menyangga. Faham maksudnya? Kan dimiringkan gini kan, kalau enggak dikasih ganjal kan bisa terlentang lagi. Ya itu. Kita lihat wa yutinu hatta yasbut wa yanam wa yaqihu turab, dan terus dikasih tanah di situ nanti. Nah, sampai benar-benar dia itu kokoh. Kokoh itu namanya tidak gelimpang itu ya. Kokoh. Nah, barakallahu fikum, dan juga sampai dia itu terjaga oleh tanah. Tanah tidak menimpa, tidak menimbun si mayit langsung. Makanya kalau mau di barakallahu fikum tanahnya sudah mau ditimbunkan, itu dikasih kayu atau yang semisalnya papan yang semisalnya biar nanti tidak terkena mayit langsung. Seperti itu. Naam. Untuk masalah lahat dan syak ini sebenarnya boleh dua-duanya, cuma yang afdal lahat. Yang afdal lahat. Nah, kadang karena ada sebagian tempat ini yang tanahnya mudah longsor gitu loh. Kalau mudah longsor atau bikin lahat ya biasanya longsor. Paham ya? Jadi lihat kondisinya ya, dilihat kondisinya tempatnya, melihat si konfat, situasi, kondisi dan tempatnya. Karena kadang ada yang jenis tanahnya itu semacam gembur itu. Jadi kalau dibikin lahat malah longsor. Itu berarti pakai syak tidak masalah, pakai syak tadi itu. Naam. Dua-duanya boleh, cuma yang afdal lahat. Kita lihat sini barakallahu fiik. Fa illam yataysar labin, kalau ternyata enggak ada batu bata bagaimana? Fa bi ghairi dzalik min alwah, maka boleh dengan yang lainnya berupa alwah, apa alwah, papan-papan. Papan ma'ruf, papan triplek yang tebal, enggak masalah. Paham ya? Naam. Au ahzar atau batu. Batu yang mungkin batu lempengan, batu yang bisa dipakai untuk barakallahu fikum penghalang. Naam. Au khasab atau kayu. Yakin turab, intinya itu semuanya fungsinya apa? Agar bisa menjaga tanah. Tanahnya enggak longsor, tanahnya tidak menimpa si mayit, itu fungsinya. Paham ya, ya? Nah, bisa dengan batu bata, kalau ada dengan papan atau dengan batu atau dengan kayu. Fungsinya apa? Agar terjaga apa? Si mayit terjaga dari reruntuhan tanah tadi itu. Naam. Perhatikan lagi, summa yuhalu 'alaihi turab, kemudian baru ditimbunkan padanya tanah. Baru timbunkan, digali kan tanahnya, puntuannya itu kan di sebelahnya. Nanti kalau selesai semuanya, tanah gundukan tanah tadi itu yang bekas galian tadi itu ditimbun kembali. Paham ya? Ditimbun kembali. Nah, bagaimana, apakah perlu ditinggikan kuburannya? Kita lihat nanti. Kalaupun harus meninggikan, nah barakallahu fikum, kalaupun harus meninggikan, maka tidak boleh melebihi syibr. Syibr sejengkal. Ya paling tinggi sejengkal ini aja. Selebihnya dibangun batu nisan itu enggak disyariatkan. Paham ya? Apalagi nunggu apa 1000 hari sewonan. Kalau istilah orang Jawa sewonan. Kalau sewonan biasanya pasang batu nisan biasanya. Paham ya? Sewonan acara tahlilan dulu, setelah itu nanti pagi harinya pasang batu nisan. Itu enggak ada syariatnya, itu enggak ada dalilnya, itu termasuk ritual bid'ah. Bahkan kalau ada keyakinan yang lain bisa syirik nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kemudian juga ada tahlilan atau 6 zikiran 40 harian. Jadi arwahnya itu masih gentayangan selama masih belum 40 hari. Itu juga ritual syirik, juga termasuk khurafat juga itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa istahabbu an yuqala 'inda dzalik, ini doanya nih disunnahkan ketika nah barakallahu fiikum menguburkan si mayat tersebut, ketika dimasukkan kemudian menguburkan tadi itu disunahkan baca apa? Bismillah wa ala millati rasulillah. Itu doanya pendek. Bismillah wa ala millati rasulillah. Nah, ini doanya pendek. Dengan menyebut nama Allah dan di atas apa? Agama Rasulullah SAW, agama Islam. Wa yurfa'al qabr qadru shibr. Ini penting ini. Dan kuburnya dinaikkan, kuburannya dinaikkan. Nah, barakallahu fikum, seukuran apa? Shibr. Sejengkal. Jadi jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Enggak perlu dibangun juga. Biasanya orang kan dikapur, dibangun, semen, kadang dipasang batu nisan, itu enggak perlu. Paham ya? Antum kalau lihat contohnya, walaupun ana juga belum pernah ke sana langsung, tapi kan gambar misalnya di video kan ikhwah itu di Makbarah Baqi. Makbaratul Baqi itu contoh yang bagus itu dah. Ya modelnya kita ada batasan, ada tanda yang batu biasa ada, enggak ada nama balas. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Setingginya kurang lebihnya sejengkal itu. Paham ya? Enggak lebih dari itu. Paham ya? Makbaratul Baqi yang ada di kota Madinah itu. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik. Wa yurfa al-qabr qadru shibr wa yuwda 'alaihi hasba in tayassara dhalik wa yurashu bil ma. Tanah tadi itu yang sudah di nah barakallahu fiikum ditinggikan kurang lebihnya atau istilahnya seukuran shibr tadi itu sesengkal, diletakkan di atasnya semacam kerikil-kerikil kecil. Setelah itu nanti siram dengan air, fungsinya biar kuat dan melekat. Oh ya, bukan untuk istilahnya bermewah-mewahan, bukan. Itu hanya sekedar biar melekat dan kuat. Paham ya? Kemudian sekarang masalah tanda. Boleh enggak dikasih nama? Ternyata datang juga riwayat yang sahihah larangan apa? Nama barakallahu fikum tulis nama. Nah, terus bagaimana? Cukup dikasih batu, yang batu tanda saja, enggak perlu kasih nama. Tanda. Kalaupun enggak batu, lauh. Lauh itu semacam kayu yang tidak mewah cuman tanda gitu loh, enggak masalah. Tapi kalau nama dilarang. Di kapur dilarang, semen dilarang. Paham ya? Diperbagus apalagi. Ya kan zaman sekarang kan mungkin bahkan bukan zaman sekarang ada orang-orang yang masih punya keyakinan-keyakinan tertentu biasanya yang masih keyakinan kejawen atau semisalnya kan di kapur. Di kapur kemudian dikasih nambar kalau fi kalau bahasa zamannya kijing, batu nisan itu diindah, diperindah karena dibangun di atas bangunan. Ya enggak? Mungkin teman lihat di sebagian kuburan itu kan ada kadang ada di atas kuburannya itu ada bangunan. Ada semacam tiangnya, temboknya, kemudian ada apalagi atapnya. Nah, barakallahu fiik. Dulu pernah ada kisah itu, kisah nyatanya di daerah Takalar. Di daerah Takalar itu daerah Sulawesi sana, jarak antara Takalar Makassar kurang lebih 1 jam itu, ada kuburan. Kuburannya itu besar, yang besar itu bukan kuburannya sebenarnya, rumahnya. Jadi kuburannya itu di dalam semacam di makbarah area pemakaman, tapi ada satu kuburan yang diagungkan itu. Ada pintunya untuk masuk itu. Ada gemboknya juga. Dalamnya, kata si fulan ini, dulunya sebelum pada diambil, ada TV-nya. Ada kipas anginnya. Masya Allah. Jadi, keyakinan mereka itu gimana ya? Seakan-akan tuh mayat sudah meninggal tuh kayak masih mengalami kehidupan di dunia tuh. Kipas angin itu apa? Kipas angin. Kipas angin. TV-nya ada juga, TV-nya dalam itu. Paham ya? Sampai nanti dikasih tunjuk itu kuburannya yang itu. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Allah musta'an. Jadi, masih ada pikiran bahwasanya si mayit sudah meninggal itu seakan-akan merasakan kehidupan di dunia. Beda, alamnya udah beda alamnya ya. Masa kipas angin. Kipas angin, televisi, ada pintu masuknya, kemudian di gembok juga. Biasanya itu terlalu apa? Berlebihan. Dia itu ritual kesyirikan biasanya. Allah musta'an. Nah, kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Wa yusra lil musyi'in an yaqifu 'inda al-qabr wa yad'u lil mayyit. Penting ini disyariatkan bagi orang-orang yang mengantar jenazah untuk mereka berdiri di sisi kuburan, berdiri. Paham ya? Berdiri. Kalau misalnya capek duduk pun enggak ada larangan, cuman ya afdolnya kalau sesuai dengan syariat berdiri, nunggu sampai berdiri. Wa yad'u lil mayyit, mendoakan mayyit. Nah, doa ini masing-masing berdoa tidak dipimpin satu orang. Paham ya? Adapun zikir atau doa yang dipimpin satu orang, kemudian ada salah satu mungkin enam kiainya atau mungkin ustadznya atau mungkin yang mereka anggap dituakan gitu kemudian mimpin Al-Fatihah misalnya kan buat Al-Fatihah nirukan semuanya itu enggak ada dalilnya. Maksudnya masing-masing berdoa, mendoakan, masing-masing ngomong sendiri kalau berpimpin. Allahummaghfirlahu dicerukan. Allahummaghfirlahu itu enggak ada dalilnya. Hanya dikit jama'i seperti itu enggak ada dalilnya. Lalu sebagaimana masing-masing mendoakan Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhirnya. Faham? Tidak perlu dipimpin satu orang pemimpin. Paham belum? Karena kadang-kadang kalau antum lihat di ritual-ritual yang biasa antum saksikan mungkin orang awam atau yang jauh dari ilmu itu biasanya gitu kan dipimpin kan? Pimpin satu orang kemudian lain nirukan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Untuk masalah mengamini bagaimana? Mengamini barakallahu fiik. Sebenarnya nah selama mereka masing-masing berdoa sudah selesai. Paham ya? Nah, masing-masing berdoa sudah selesai, jangan dipimpin satu orang. Paham ya? Nah, sehingga di situ nanti kita enggak perlu mengamini pun semua ada berdoa semuanya. Mengamini biasanya kalau dipimpin satu orang, kan itu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Dikarenakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai menguburkan enam si mayit, nah barakallahu fiik, maka beliau berdiri di barakallahu fiik di atas nah barakallahu fiikum area makam tersebut. Paham ya? Bukan berdiri di atas kuburannya persis bukan. Sekelilingnya itu, paham ya? Kalau berdiri di atas kuburan nggak boleh, paham ya? Maksudnya berdiri di sekeliling makbarah atau kuburan tadi itu barakallahu fiik. Wa qala seraya beliau berkata istaghfiru li akhikum was'alu lahu tsabbit fa innahu al an yus'al. Penting ini mintakan ampunan buat saudara kalian, dan mintakanlah untuknya tasbih atau tasbih kekokohan, karena dia sekarang lagi ditanya, diuji, ada ujian di situ ternyata, paham ya? Ujiannya apa? Pertanyaannya apa di alam kuburan itu? Ja'a Zaidun, i'rabnya apa itu apa? Atau apa pertanyaannya? Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Itu pertanyaannya. Dikenal dengan apa? Ini dikenal dengan apa? Fitnatul Qabr. Dikenal fitnatul Qabr. Makanya kalau kita tasyahud akhir, itu disyariatkan membaca apa? Meminta perlindungan dari empat perkara kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya kan? Min adzabil qabri. Wa min fitnatul mahya wal mamat, min syarri fitnatil masih dajjal. Min adzabil qabr, ngabarakallahu fik, diantaranya apa? Fitnatul qabr dari itu. Paham? Fitnah itu maksudnya ujian, ditanya itu. Pertanyaan cuma tiga itu aja. Nah, kalau enggak kokoh kan bahaya. Nah, kita dimintakan untuk mengokohkan, untuk mendoakan abar, agar semayit kokoh. Fa innahul an yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ditanya. Siapa yang menanyainya? Malaikat siapa? Yang menanyai dalam kuburan malaikat siapa? Antum? Malaikat siapa? Yang menanyai dalam kuburan? Antum? Antum? Mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir. Paham ya? Dinamakan mungkar dan nakir karena sebutan meriwayat itu karena memang setiap orang yang melihatnya merasa ngeri dan juga ketakutan. Ya, sehingga dikatakan mungkar, diingkari gitu loh. Paham ya? Seperti itu. Naam. Bahkan sebutkan dalam riwayat itu, nah barakallahu fikum, warnanya biru. Mengerikan gitu ya. Nah, yang jelas barakallahu fik, kesimpulannya ditanya dengan tiga pertanyaan. Wa dafnuhu, kata beliau, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdul Mbas, dafnuhu maksudnya bagaimana cara memakamkannya. Dafnul mayyit wa huwa muwaratu jasadihi kamilan diturab. Naam, dafnul mayyit itu maknanya adalah apa barakallahu fik? Maknanya adalah menimbun jasadnya secara sempurna dengan tanah. Menimbun jasadnya secara sempurna dengan tanah itu makna dafn. Paham ya? Naam. Fardhu kifayah, hukumnya fardhu kifayah. Kalau sudah ada satu orang yang melakukannya, yang lainnya gugur dosanya. Fardhu kifayah dinamakan juga dengan apa barakallahu fik? Wajib kifai. Beda atau tidak dengan aini kemarin? Ada wajib aini, wajib kifai. Ada fardhu ain, ada fardhu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang bagaimana? Sifatnya badali. Nanti hafalkan ini ya. Badali itu maksudnya bagaimana sih? Kalau sudah ada satu orang yang negakkan, yang lainnya gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Wajib kifai namanya. Kalau fardu ain, wajib aini itu namanya kewajiban per individu. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa digantikan. Faham maksudnya nih? Ada seorang muslim meninggal dunia, satu kampung enggak ada yang, tidak ada yang memakamkan semuanya. Diam semuanya, dosa semuanya. Tapi kalau ada satu orang sudah siap memakamkan, misalkan yang lainnya gugur dosanya. Namanya fardu kifayah. Wajib kifai. Mahfum insyaAllah bedanya ya. Ayo na'am barakallahu fiik. Harus dibedakan ini. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan perkataan Allah ta'ala, summa amatahu fa'akbaroh. Kemudian Allah ta'ala mematikan dia, dan na'am barakallahu fiikum, lalu memakamkannya. Maksudnya menguburkannya. Paham ya? Selamat, ini kuburkan. Walau ahkamun minha, dan masih memiliki hukum-hukum bagaimana tata cara dalam memakamkan. Kita ambil dikit lagi biar selesai sekalian yang bagian poin pertama, poin kedua besok insyaallah. Kata beliau, an yu'miqal qabr ta'miqan yamna' wusul sibah wat thayr ilal mayyit. Masyaallah. Pertama, perhatikan ini. Hendaknya seseorang itu apa barakallahu fi mendalamkan kuburannya dengan apa? Kedalaman yang menghalang-halangi apa? Binatang buas atau burung itu sampai kepadanya. Jadi benar-benar dalam. Biar binatang buas nanti tidak bisa mengorek kembali dan mengambilnya. Atau tidak ada burung yang mungkin barakallahu fikum memakan bangkai atau apa kemudian mengorek lagi. Itu fungsinya. Wa yahjub ra'ihatah antakhruj fatu'dhi. Dan juga lubang yang dalam yang bagaimana? Yang menghalang-halang, yang menghijabi bau. Si mayit tersebut, nah barakallahu fikum, nam kalau keluar kemudian mengganggu. Paham ya? Kalau dalam kan seolah kalaupun busuk ya membusuk itu kan enggak bau, tapi kalau dangkal dikhawatirkan masih nampak kalau fikum baunya keluar. Dan kalau dangkal nanti kalau binatang buas lewat misalkan atau singa atau apa atau yang binatang buas lah dikorek bisa apa? Bisa keambil misalkan bisa nih nampak kalau fikum malah justru dimakan binatang buas. Itu fungsinya ya, jadi perdalam. Diperdalam. Liqauli sallallahu, dikarenakan perkataan Rasulullah sallallahu, ihfaru galilah wa'amiku, perdalamlah, wa'ahsinu, perindahlah, perbaguslah. Wa adfinu, dan makamkanlah, kebumikanlah. Naam. Al-Isnain wa Salasah, dua dan tiga. Ini nanti dalil yang dipakai para ulama tentang bolehnya satu makam, satu kuburan atau lubang untuk dua mayit atau tiga mayit boleh kalau darurat. Kalau darurat, seperti banyaknya apa? Banyaknya kematian, peperangan, nambara kalau fikum itu boleh. Pada asalnya satu lubang atau satu mayit. Tapi kalau darurat, peperangan, kadang dikit-dikit mati, dikit-dikit meninggal. Itu bagaimana caranya? Kalau darurat boleh, satu lubang atau tiga mayit, dua mayit boleh. Paham ya? Dan inilah yang dulu pernah kita terapkan ketika Damaj. Ketika perang malam Syiah Rafidhah, laknatullah alaihim, ngabarakallahu fikum. Waktu itu memang keadaan darurat sekali. Kita mau mencari makbarah kuburan untuk memakamkan satu lubang atau mayit sangat sulit, karena mereka memiliki apa? Sniper banyak sekali. Sangat sulit. Nah, ada makbarah kuburan yang memang aman di situ, terlindung dinding-dinding, sehingga kita makamkan di situ. Satu lubang, tiga mayit. Satu lubang, dua mayit. Darurat enggak masalah. Sebutkan nanti ya. Tapi pada asalnya satu lubang atau mayit. Nah, kita lihat sini. Kita masih jelas. Naam. Ihfaru wa a'miku wa ahsinu wa adfinu al-isnain wa salasah. Galilah, perdalamlah, perbaguslah, makamkanlah dua mayat atau tiga mayat fi qabrin wahid, dalam satu kuburan. Faqalu, kemudian segenap sahabat bertanya, berkata, man nuqaddim ya Rasulullah, siapakah yang paling kita dahulukan ya Rasulullah? Didahulukan yang paling bawah berarti. Qala, qaddimu aktsaruhum Qur'ana. Dahulukanlah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Masya Allah. Naam. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu wa la yudfan aktsar min mayyitin fi qabrin wahid illa lidharurah. Kaqasadul qatlani, penting ini di garis ini ya, biar nanti enggak salah paham. Boleh kalau darurat. Paham ya ini sebutan ini ya. Dan tidak boleh dimakamkan lebih dari satu mayit di dalam satu kuburan atau lubang kecuali darurat, seperti banyaknya qatla, banyaknya apa? Nah, barakallahu fikum, jenazah atau banyaknya pembunuhan. Banyak yang terbunuh. Paham ya? Kemudian tidak memungkinkan kalau satu lubang satu mayit, maka boleh dua atau lebih. Tapi kalau tidak darurat, satu lubang satu mayit. Paham ya? Naam. Yang kedua, an yulhib atau an yalhat, kan? An yalhat fil qabr. Naam, hendaknya ketika menggali kuburan dibikin lahat. Orang itu membuat lahat. Apa lahat tadi itu? Naam, sisi bagian yang mengarah ke kiblat. Nah, kita gali di sisinya itu, kita gali atau kita lubangi untuk si mayit, untuk meletakkan si mayit tadi itu. Paham ya? Jadi nanti si mayit meletakkannya bukan di tengah-tengah kuburan, tapi di pinggir. Paham ya? Pinggir bagian yang mengarah ke kiblat. Paham maksudnya? Itu namanya apa? Lahat. Kalau yang digali tengah-tengah kan kuburan. Nah, tengah ini digali lagi untuk si mayit, itu namanya apa? Syakku namanya. Asyakku. Syakun asyakku, paham ya? Nah, jangan siku, kalau siku lain lagi. Kalau sikun itu artinya nisfun, setengah. Ittaqun nar walau bisik itamroh. Nisfun itamroh, maksudnya sikun lain lagi, ini syakun. Paham ya bedanya ya? Dia ada asyakku, ada lahdu. Al-lahdu asyakku. Paham bedanya insyaAllah, akharun? Kalau di tengah-tengah namanya apa? Asyakku. Kalau di pinggir namanya apa? Al-lahd, al-lahdu. Paham ya? Itu yang afdol. Itu yang afdol. Dengan melihat apa tadi? Melihat apa tadi, Ihsan? Si konfat. Situasi, kondisi, tempatnya. Karena tanah itu beda-beda. Paham ya? Dulu pernah ada kejadian itu ya. Jadi, digali keluar airnya. Mau dibikin lahat juga, malah longsor akhirnya semampunya. Gimana lagi? Mencari tempat yang lain mungkin jauh atau yang semisalnya. Intinya, berupaya semaksimal mungkin. Paham ya? Berupaya semaksimal mungkin. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fiik. Kenapa idin lahat afdal? Karena lahat itu lebih afdal. Wa in kana syakku jaizan, walaupun syakku tadi di tengah-tengah tadi boleh. Di tengah-tengah juga boleh, cuman yang afdal lahat. Liqaulihi, dikarenakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu lana wa syakku li ghairina." Lahat untuk kami dan syakku untuk selain kami. Walaupun untuk selain Rasulullah, lahat pun juga boleh. Afdalnya di lahat tadi itu ya. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah paham ya gambarannya ya. Muhammad Ardiyun, paham? Ayo, na'am. Kita lihat sini, Rawi Ahmad wa Abu Dawud Tirmidzi wa isnadihi maqalun, dalam sanadnya ada pembicaraan, kritikan maksudnya, lakin sahahu ba'du ahli ilm, tapi ini sahihkan sebagai ahli ilm, di antaranya Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Walahdu, apa itu lahdu? Garis itu biar tahu apa itu lahdu. Walahdu huwa al-hafr fi janibil qabr, yaitu menggali, na barakallahu fikum, di sisi apa? di samping atau bagian samping kuburan. Namanya jadi kuburan digali gitu, bagian samping yang mengarah kiblat itu digali. Mimma yal kiblah, ya kan, yang mengarah ke kiblat. Wasyaku arsyaku huwal hafar fi wasil qabr, ya kan? Adapun asyaku yaitu galian di tengah kuburan. Kuburan digali, tengah-tengah ada galian lagi. Tapi nanti surahnya sama enggak bentuknya? Ketika memiringkan sama enggak, Bang, bentuknya? Sama. Mau lahat atau syaku kalau miringkan sama, tapi kalau miring mana kiblat, ya kan? Sama juga, cuman bedanya kalau syaku itu tengah-tengah itu loh, kuburan, nah, di tengah-tengah ada di dalam sedikit. Nanti harus mayit miringkan juga. Kalau lahat gini, ini bagian ini mana kiblat ini diobangin lagi. Ini mayit nanti posisinya di sampingin. Paham ya? Nah, bukan di tengah, itu namanya lahat. Nah. Kita lihat lagi, yustahabbu liman hadhara dafn an yahtu salatah asayat minat turab biyadih. Ini juga termasuk sunnahkan walaupun tidak sampai wajib ya. Nah, ada perselisihan di sini. Disunnahkan bagi orang yang hadir memakamkan situ untuk apa barakallahu fiik, melemparkan atau menaburkan 3 taburan tanah dengan tangannya. Fayarmi biha fil qabr, dilemparkan pada kuburan tersebut. Min jihati ra'sul mayyit. Dan barakallahu fiik, dari sisi apa? Kepala si mayit setelah dikuburkan tapi ya. Setelah dikuburkan ini kalau mau melakukannya ada hadisnya. Li fi'li Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalik kama akhrajahu Ibnu Majah bi sanadin la ba'sa bih. Jadi setelah selesai pemakaman, nah barakallahu fiik, dia ngambil apa? Nah barakallahu fiik, ngambil 6 tanah, kemudian ditaburkan 3 kali. 1 2 3. Paham ya, 3 taburan. Ini hukumnya enggak wajib, yang mau silakan, tidak masalah kalaupun tidak. Yang keempat, an yudkhil mayyit min mu'akhkharil qabr. Ini tanya surat dalik, yang penting ini. Hendaknya si mayit itu, atau hendaknya orang tersebut memasukkan si mayit, nah barakallahu fikum, dari bagian belakang, barakallahu fikum, kuburan tersebut. Kalau memungkinkan maksudnya, nah barakallahu fikum, sebagian mereka kan, walaupun dua-duanya boleh sebenarnya, paham ya? Mau kepala duluan atau kaki duluan itu boleh sebenarnya, paham ya? Cuman disebutkan sini, kalau memungkinkan, nah barakallahu fikum, taruhlah kaki duluan itu bagus, kalau memungkinkan. Paham ya? Walaupun kepala duluan enggak ada larangan juga. Intinya kan masuk ke dalam. Seperti itu. Wa an yuwajjihil qiblah mawdu'an 'ala jambil ayman. Penting ini. Dan hendaknya mengarahkan ke kiblat diletakkan dalam kondisi dia bertumpu di atas sisi yang kanan. Jadi ini yang kanan ini yang ditumpuan, ini miring. Paham ya? Kalau misalnya kiblatnya sana ya gini, miring. Paham ya? Yang atas ini kan tali-tali tadi itu ya. Naam. Kemudian barakallahu fikum, an tuhal arbutatu kafanihi wa la yakshaf wajhuhu. Dan apa? Tali-tali ikatan kain kafan tadi diurekan, dilepas. Dan jangan dibuka wajahnya. Jangan dibuka wajahnya ya. Nah, perhatikan ini, wa an yaqula wadhihu, dan ketika meletakkan si peletak tadi mengatakan bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah wa ala millati rasulillah, meletakkannya. Bismillah wa ala millati rasulillah. Naam. Lifil Rasul SAW, dikarenakan perbuatan Rasulullah SAW, akhrajahu Abu Dawud al-Hakim as-Sahahu. Perhatikan yang kelima, yang terakhir, wa an yughatta qabrul mar'ah bisaubin asna'a wad'iha fi qabriha. Ini termasuk amalan yang sebagian salaf melakukannya walaupun tidak harus, paham ya? Nah, yang penting tertutup barakallahu fiik, yaitu kuburan wanita. Kalau kuburannya wanita, kuburan apa, mayit wanita, nah, itu ditutup juga, toh ditutup, ya, ditutup dengan suatu pakaian atau kain ketika apa? Nah, ketika berlangsungnya peletakan tadi. Jadi ketika mau meletakkan itu sudah ditutup, posisi ditutup dulu, paham ya? Nah, tutup kemudian ketika mau meletakkan baru dibuka. Posisinya seperti itu. Kalau seandainya mayatnya adalah perempuan, idkan salafu nam yusajjuna qabral mar'ah hala wad'iha duna qabril rajul. Dikarenakan dahulu para salaf mereka meletakkan kain di atas kuburan wanita ketika meletakkannya, nah barakallahu fikum, yang tidak dilakukan ketika kuburan laki-laki. Jadi nah barakallahu fikum, surahnya ya kuburannya itu nanti ditutup pakai kain, kemudian perempuan kemudian mayat perempuan baru diturunkan. Itu kalau mayat perempuan. Nah, walaupun tanpa itu pun tidak masalah, ini kan penukilan perbuatan sebagian para salaf. Jadi langsung seperti pemakaman laki-laki itu enggak masalah, ini tertutup. Yang penting tertutup, tidak tersingkap. Wallahu alam shawab, ini yang kita ambil. Nah, barakallahu fikum, untuk yang sisanya insyaallah pada pertemuannya akan datang. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.